عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, sedangkan matannya oleh Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif wa huwa Abu Ja'far Al-Tahawi wa yamliku kulla shay'in ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. Berkata Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, dan Allah memiliki segala sesuatu dan tidak ada yang memilikinya sesuatu pun, dan gak ada yang tidak memerlukan atau membantu atau memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tarfat ain, atau kita terjemahkan tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya berhajat, faqir ilallah Subhanahu wa taala. Barang siapa merasa tidak memerlukan Allah, tidak berhajat, tidak merasa faqir ilallah, sekejap saja niscaya dia kafir dan dia menjadi ahlul hain. Wal hain maknanya al halak, kehancuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah tidak membahas panjang karena memang sudah sangat jelas dan gamblang, tidak perlu penjelasan lagi. Sehingga beliau hanya berkata, kalamun haq, zahirun, la khafa'afi. Ini ucapan yang hak, sangat jelas, dan tidak ada kesamaran. Maka tinggal kita ingat kembali kalimat-kalimatnya, bahwa Allah memiliki segala sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu pun. Artinya Tidak ada yang memiliki Allah sesuatu pun, tapi Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Ini hakun zahir, sangat benar, jelas. La khafa'a fi, enggak ada kesamaran. Bahkan jahiliyah sudah mengakui. Ketika mereka haji di zaman jahiliyah sebelum Islam, berhala-berhala di sekitar Ka'bah sangat banyak, dan mereka bertawassul dengan berhala-berhala itu tadi kepada Allah. Sehingga mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata mereka, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau memiliki mereka, tapi mereka tidak memiliki engkau. Ini kalimat sudah diakui oleh jahiliyah, bahwa mereka semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada yang memiliki Allah sesuatu pun. Kalimatun haq, kalamun zahir, la khafa'a fi, enggak ada kesamaran padanya. Tamlikuhu wa mamalak, kata mereka. Maka kalau ada yang mengingkari yang demikian sudah keterlaluan. Kafirnya sudah la syakka fi, enggak ada keraguan padanya. Bahkan bisa jadi mereka hanya bermain lidah, padahal hati mereka ateis, tidak mengakui sama sekali adanya Tuhan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bahkan mereka kaum Nasrani menyatakan ini dan itu tentang kesyirikan-kesyirikan, bahwa Isa adalah anak Tuhan, jelmaan Tuhan dan seterusnya, tetap mereka mengatakan pemiliknya adalah Tuhan Allah. Yang memiliki Tuhan anak. Tuhan anak tidak memiliki Tuhan Allah. Ini barakallahu fikum. Kalamun hak, ini kalam yang tidak mesti atau tidak perlu dijelaskan, sudah terlalu sangat jelas. Ya. Tetapi kita tidak mengakui adanya berhala-berhala, perantara-perantara, atau anak Tuhan, atau jelmaan Tuhan. Kita katakan itu adalah akidah kufur. Tetapi Allah memiliki segala sesuatu, dan tidak dimiliki oleh sesuatu pun. Ini kalam hak. Kalimat berikutnya dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wallahu yaghdabu wa yarda laka ahadin minal wara. Dan Allah marah, Allah ridha, tetapi tidak sama dengan segala apapun yang ada di wara. Wara itu alam. Al-wara adalah alam, alam semesta. Allah memiliki sifat marah. Allah memiliki sifat ridha. Kadang Allah murka, kadang Allah ridha. Tetapi tidak sama dengan sesuatu pun yang ada di alam semesta ini. Tidak sama dengan apapun yang ada di alam ini. Maka Ibn Abdul Aziz rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, bahwa qauluhu wallahi yaghdab wa yarda laka ahadin minal wara adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Sehingga sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibantah. Sudah sangat banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. Berapa kali Allah mengatakan radhiyallahu anhum? Khonibna a'azakumullah. Disebutkan dalam Al-Maidah. Disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Disebutkan dalam surat Al-Fath. Disebutkan dalam sekian ayat, bukan hanya satu ayat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dalam surat Al-Fath dikatakan Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, yang berbaiat kepada engkau wahai Rasul, di bawah pohon itu, yakni syajarat ar-ridwan, syajarat ar-ridwan. Wa qala ta'ala, dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat murka. Allah marah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi, siapa yang Allah murkai dan Allah laknat dia, dalam surat Al-Maidah ayat 60. Atau dalam surat An-Nisa, wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Atau dalam surat Al-Baqarah, wa ba'u bighadabin min Allah, dan mereka kembali pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam surat Al-Anfal, siapa yang berpaling? Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wa'u jahannam. Banyak. Masih ada lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah memurkai, memiliki sifat ghadab. Kadang Allah marah, kadang Allah ridha. Sekali lagi, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala harus disesuaikan tentunya dengan kekuasaan Allah. Maka bagaimana marahnya Allah sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Bagaimana keridhaan Allah sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Tidak sama dengan ridhonya makhluk, tidak sama dengan murkanya makhluk. Walhamdulillah, itu kaidah yang sangat jelas. Bahwa sifat-sifat antar makhluk saja tergantung siapa dan makhluk apa. Apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq. Ya kan? Apa sama? Marahmu dengan marahnya binatang-binatang. Yang satu dengan yang lain. Berbeda-beda. Tidak sama. Maka barakallahu fikum. Kalau antar makhluk saja, marahnya manusia dan marahnya binatang ini, binatang itu berbeda-beda. Apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq, maka tentunya marahnya Allah Al-Khaliq tidak akan sama dengan marahnya makhluk manapun. Tetapi jangan ditolak, jangan diingkari bahwa Allah memiliki sifat ghadab, bahwa Allah memiliki sifat ridha. Dan jangan ditakwilkan kepada makna-makna lain. Maknanya sudah jelas, marah dan ridha. Allah murka pada mereka, Allah marah pada mereka. Allah ridha pada mukminin. Wa madhhabu salaf wa sa'irul a'immah itsbatu sifatil ghadab. Madhab salaf dan madhabnya para imam-imam seluruhnya, sa'iril a'immah, adalah isbatu sifatil ghadab, menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menetapkan sifat al-adawah, permusuhan. Allah memusuhi siapa-siapa yang dikehendakinya. Juga memiliki sifat al-mahabbah, bahwa Allah mencintai. Wal-bughd, Allah membenci. Ini semua ada dalam Al-Quran. Sifat ghadab, ghadiballahu alaihim wa'ala'anahu wa'adalahu jahannam. Ridha, radiyallahu anhum wa radu'an. Wal-adawah, fa inna allaha aduwwun lil kafirin, sesungguhnya Allah musuhnya orang-orang kafir. Wal wilayah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membela atau menjadi wali. Wallahu waliyul ladzina amanu, Allah walinya orang-orang yang beriman. Al mahabbah, apa contohnya? Allah yuhibbul ladzina yuqatilun fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. ويحب الذين اتقوا. Allah cinta kepada yang berjihad fi sabilih. Allah cinta pada orang yang bertakwa. Wal bughd. Khana bin na'azakum, Allah semuanya disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Semua itu ditetapkan oleh mereka para salafus saleh dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Dan juga para imam-imam ahlu sunnah sepanjang masa. Menetapkan sifat-sifat tersebut. Allati warada bihal kitabu was sunnah. Yang tersebut di dalam kitab dan dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Wa mana'at ta'wil. Dan menolak ta'wil-ta'wil. Ta'wil adalah menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Perhatikan. Inti-intinya. Bahwa para salaf, para a'immah menetapkan pertama, itsbatu sifati sifatillah. Penetapan sifat Allah. Seperti al-ghadab, wal-ridha, wal-adha, wal-wilayah, wal-hub. Yang kedua, man'ut ta'wil. Menolak ta'wil-ta'wil batil, menyelewengkan makna kepada makna-makna yang lain. Marah itu maksudnya bukan marah. Itu ta'wil batil namanya. Alladhi yusrifuha an haqa'iqiha. Yang menyelewengkan dari makna-makna hakiki. Menyelewengkan dari makna-makna yang sebenarnya. Marah, ya marah. Cinta, ya cinta. Ridha, ya ridha. Jangan ditafsirkan kepada makna lain. Tentunya, al-la'iqah billah. Ini yang ketiga. Jangan lupa. Al-la'iqah billah. Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Marah, ya marah. Tetapi marahnya Allah tidak sama dengan marah makhluk. Ridha, ya ridha. Sesuai dengan maknanya yang hakiki. Tetapi tentunya tidak sama dengan marahnya makhluk. Kama yaquluna misla dhalika fis sam'i wal basari wal kalami wa sa'iris sifat. Sebagaimana kita sebutkan pula pada sifat-sifat yang lain. Seperti sifat mendengar, sifat memandang, melihat, sifat kalam, dan lain-lainnya dari sifat-sifat. Sama juga. Kita katakan bahwa Allah benar-benar mendengar. Allah benar-benar melihat secara hakikat. Tapi penglihatan Allah tentunya tidak sama dengan penglihatan makhluk yang terbatas. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk yang terbatas. Baik. Seperti itu pula kita katakan tentang marahnya Allah. Tentang ridhanya Allah. Cintanya Allah. Bencinya Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama asyara ilaihi syaikh fima taqaddam. Sebagaimana ucapan syaikh yang telah lewat. Mudah-mudahan masih ingat. Ucapan beliau, id kana ta'wilur ru'yah wa ta'wilu kullu ma'nan yudhaf ila rububiyah tarku ta'wil wal luzumut taslim wa alaihi dinul muslimin. Bahwa ta'wil dari ru'yah, ta'wil dari masing-masing makna disandarkan kepada rububiyah yang dikaitkan dengan sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ketuhanan. Terkut ta'wil. Dengan meninggalkan semua ta'wil-ta'wil. Waluzumut taslim. Dan harus tunduk. Menerima. Wa alaihi dinul muslimin. Dan tentunya inilah agama kaum muslimin. Wanzur ila jawabil imami Malik. Lihatlah jawaban Imam Malik rahimahullah. Bahwa Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Bagaimana itu? Seperti apa? Kayak apa? Maka dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa sudah dipaham maknanya dalam bahasa Arab. Yaitu tinggi di atas sesuatu. Wal-kayfu majhul. Sedangkan kayak apanya tidak tahu. Enggak diberitakan. La fil Quran, wa la fil sunnah. Waruya, dikatakan, Dari Ummu Salamah juga kalimat ruwiya, karena riwayatnya ada permasalahan, memiliki kelemahan, sehingga disebutkan dengan sirat tamriyum. Wa ruwiya aydan, dan diriwayatkan pula dari Ummu Salamah mauqufan 'alaiha wa marfu'an, ada yang mauquf hanya sampai pada ucapan beliau, dan ada yang marfu' disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat dari Imam Malik, riwayat-riwayat dari Ummu Salamah, bahkan ada yang marfu' kepada Nabi bahwa istiwa tidak diketahui kayak apanya, tapi sudah dipaham maknanya. Al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu sudah dipaham maknanya. Wal-kaifu majhul, kayak apanya tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Dan bertanya tentang kayak apa adalah bid'ah. Mengapa bid'ah? Bukankah ada kaidah masyarakat berkata tidak salah orang bertanya? Orang tanya kok salah? Cuma nanya. Iya. Pertanyaan yang ini salah. Pertanyaan yang ini bid'ah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada yang bisa menjawab kayak apa. Sebagaimana pertanyaan kayak apa zat Allah? Siapa yang mau menjawab? Oh, zatnya seperti ini, tidak ada yang bisa menjawab. Karena al-ghaib tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil-dalil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita bisa mengenalinya kecuali melalui ayat-ayat dari Allah sendiri atau ucapan yang diutus, yaitu Rasulullah SAW. Titik. Tidak ada sumber lain. Tidak bisa dari mimpi. Tidak bisa dari nerawang. Tidak bisa dengan kasyaf. Tidak bisa dengan telepati. Tidak bisa dengan apapun. Hanya dua sumber saja. Ucapan Allah sendiri dalam Al-Quran atau ucapan orang-orang yang diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita terima semua sifat-sifat yang menggambarkan, mensifatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita pegang. Dan kita jadikan sebagai akidah, keyakinan bahwa Allah marah, kadang Allah ridha, kadang Allah membenci, kadang Allah mencintai. Semuanya ada dalam Quran. Jangan engkau berbuat maksiat, nanti Allah murka kepadamu, nanti Allah marah padamu. Itu kalimat yang hak. Jangan berkata, masa Allah marah kok kayak manusia. Ya marahnya gak seperti manusia, tapi Allah marah. Barakallahu fikum. Wa kadzalika qala asy-syekh rahimahullah fi ma taqaddam. Demikian pula Syekh Abu Ja'far At-Tahawi sudah menyatakan sebagaimana apa yang telah lewat, man lam yatawaqqan nafya wat tasybih zalla wa lam yusib at-tanzih. Siapa yang tidak menghindari nafi dengan tasybih, dia tergelincir dan tidak mencapai tanzih. Ucapan yang ringkas tapi kaidah. Kaidah dasar prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man lam yatawaqqa. Yatawaqqa ini harusnya ada huruf illat, tetapi karena majzum maka alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Dari kata waqqa, yatawaqqa menghindar. Siapa yang tidak menghindar dari nafi dan tasybih? Nafi itu penolakan. Nafi penolakan. Tasybih penyerupaan. Siapa yang tidak menghindari penolakan dan tidak menghindari penyerupaan, maka dia tidak akan mencapai pensucian. Tanzih pensucian. Ini kaidah meruntuhkan seluruh kaidah-kaidah batil yang diyakini oleh ahlul dalal. Silahkan kalian tanya pada mereka semuanya, kelompok sesat apapun yang menolak sifat, apa alasan mereka menolak sifat? Silahkan tanya. Jawabannya hampir sama. Kami menolak sifat Allah itu tadi maksudnya untuk mensucikan Allah SWT. Maha suci Allah. Enggak mungkin Allah ngamuk-ngamuk. Enggak mungkin lah. Mustahil. Maha suci Allah. Enggak mungkin seperti makhluk tiba-tiba emosi, marah-marah. Enggak mungkin Allah maha suci. Alasannya mensucikan Allah Ta'ala. Tapi menolak ayat. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Menolak ayat ini. Itu bukan tanzih. Itu bukan mensucikan Allah. Kamu melecehkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah pada mereka. Kalau dikatakan, enggak mungkin. Allah tidak marah. Artinya ayat ini salah. Kan begitu. Ini ucapan Allah salah. Keliru. Harusnya jangan bilang ghadiba. Ganti saja jangan ghadiba. Aradal intiqam. Allah menginginkan untuk membalas. Karena ada penolakan dengan dua macam. Ada yang menolak mentah-mentah. Pokoknya tidak percaya saya. Dan itu seperti Jahmiyah. Dan sebagian Mu'tazilah. Ada yang menolaknya dengan menyeretnya pada makna lain. Itu bukan marah. Bukan ghadiba. Tapi yang benar. Aradal intiqam. Kehendak untuk membalas. Siapa mereka? Yang menolak dengan cara-cara halus seperti ini? Asy'ariyah. Asy'ariyah dijuluki sebagai muhannazin minal mu'tazilah. Mu'tazilah banci. Karena sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah, menolak sifat, tetapi banci caranya, enggak terang-terangan. Saya terima sifat ghadab, tapi bukan ghadab. Aradal intiqam, iradah, kehendak untuk membalas. Titik. Jadi bukan ghadibah, bukan ghadibah. Artinya ayat ini salah. Kok pakainya ghadibah ayatnya? Bagaimana? Fabuhital ladzi kafar. Atau paling tidak fabuhital ladzi dhalla. Bungkamlah orang-orang sesat tersebut. Enggak bisa menjawab. Berarti ayatnya salah dong. Kalimatnya keliru. Kenapa pakai kalimat ghadibah? Astagfirullah, beranikah kalian, wahai Asy'ariyin, menganggap bahwa ayat ini salah? Kalimat yang enggak tepat, memilih kata tidak tepat, padahal Allah berfirman tentang ayat-ayat Al-Quran, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ, sempurna kalimat-kalimat Allah. Maka Allah memilih dengan sempurna. Ghadiba, kalau saja maknanya iradah, Allah akan mengatakan aradallah intiqam haula. Kan begitu. Wa ghadiballahu alaihim aradallahu an yantaqima alaihim. Begitu harusnya ayatnya. Oh, ayatnya ghadiba. Kok orang membaca ghadiba disalahkan? Apakah salah barakallahu fikum kalau kita menyatakan pada mereka Allah berfirman ghadiballahu alaihim. Apakah salah? Salah. Allah tidak memiliki sifat marah. Loh, saya baca Quran kok salah? Saya baca ayat. Baca Al-Quran. Bahkan bukan satu ayat yang seperti itu. Khana bin na'azakumullah. Walhamdulillah. Ahlus sunnah bukan Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menolak sifat-sifat tadi dengan alasan mensucikan Allah. Allah tidak mungkin marah. Maka Allah iradatul intiqam, hanya menghendaki membalas. Titik. Kalimatnya dalam Al-Quran ghadiba, dalam hadis juga ghadiba. Cukup kalau kita mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan kalimat marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Titik. Itu namanya tanzih. Maka kalau menolak ayat, menolak sifat, maka itu bukan tanzih, bukan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menolak sifat. Yang sebaliknya, kalau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu juga tidak mensucikan Allah. Allah marah seperti kita marah. Allah ridho seperti kita ridho. Allah cinta seperti kita cinta. Allah benci seperti kita benci. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, kalimat kufur, menyamakan Allah dengan makhluk. La ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'un, wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ilah kecuali Allah. Dan tidak ada yang sama dengan Allah, sesuatu apapun. Karena tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun, maka sifatnya pun tidak sama. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Bencinya Allah tidak sama dengan bencinya makhluk. Jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai. Maka yang menyamakan dengan makhluk tidak mensucikan Allah. Yang menolak sifat juga tidak mensucikan Allah. Kalau gitu siapa? Yang mensucikan Allah SWT. Yang mensucikan Allah yang menghindari kedua-duanya. Yang menghindari penolakan sifat. Dan yang menghindari penyamaan sifat. Baik. Yang pertama disebut nafi. Yang kedua disebut tashbih. Maka man lam yatawakka an-nafi wat-tashbih falam yusib at-tanzih. Ini ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah. Siapa yang tidak menghindari penolakan sifat dan siapa yang tidak menghindari penyerupaan, maka dia belum mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Yang mensucikan Allah yang menghindari dua ini. Yang mensucikan Allah adalah yang menghindari penolakan sifat. Jangan ditolak sifat-sifat Allah. Apa yang ada dalam Quran, tetapkan. Imani. Apa yang ada dalam hadis, tetapkan imani. Yang kedua, jangan menyerupakan dengan makhluk. Kami beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Yang ada yang tersebut dalam Quran dan sunnah. Kami beriman semuanya. Yang disebut dengan kalimat-kalimat dalam Quran, kami terima. Sifat ghadab, sifat mahabbah, sifat cinta, sifat benci, semuanya kita sifat. Terima. Hanya saja kita meyakini tidak sama dengan makhluk. Walaupun lafadznya mungkin sama, tetapi hakikatnya tidak akan sama. Karena tergantung diidhofahkan kepada siapa. Kalau disandarkan kepada makhluk, ya seperti makhluk. Tetapi kalau disandarkan kepada Allah, ya tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kalian sudah pahami, wahai kaum muslimin. Kalian sudah sama-sama memahami bahwa walaupun kata-katanya mendengar, manusia mendengar, Allah mendengar. Berarti Allah sama dengan makhluk sama-sama mendengar? Tidak sama. Karena mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Coba tanyakan pada mereka semuanya. Seawam-awamnya mereka, apakah Allah mendengar atau tuli? Mereka semua akan berkata, mendengar dong. Masa tuli? Berarti sama dengan makhluk dong. Makhluk juga mendengar. Niscaya jawaban mereka akan tepat. Apa kira-kira jawaban mereka? Rata-rata semuanya akan menjawab, ya berbedalah mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Kalau kita kan terbatas, jarak segitu aja udah gak dengar. Tapi Allah maha mendengar segala sesuatu. Bahkan bisikan-bisikan hati Allah maha mendengar. Kita katakan seperti itu pada semua sifat. Tidak sama dengan marahnya makhluk yang kadang-kadang tidak terkontrol. Allah tidak sama dengan makhluk. Orang kalau emosi, kadang-kadang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Iya kan? Ngawur terus. Main banting sana, banting sini. Gelas dibanting, kaca dipecahkan. Itu marahnya makhluk yang lemah, yang bodoh. Allah maha sempurna, tidak mungkin sama dengan makhluk. Berbeda, tidak sama. Laisa kamitslihi syai. Alhamdulillah. Sangat-sangat jelas ajaran Ahlus Sunnah. Sangat-sangat jelas ajaran para salafus salih. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Faqawlus syaikh rahimahullah, la ka'ahadin minal wara. Maka ucapan syaikh tidak sama dengan sesuatu pun dari al-wara. Ini nafyi tashbih, menafikan penyerupaan. La ka'ahadin, tidak seperti satu pun dari makhluk-makhluk. Nafyu at-tashbih, meniadakan penyerupaan. Artinya tidak sama dengan makhluk. Wa la yuqal inna ridha iradatal ihsan. Wal ghadab iradatal intiqam. Tidak perlu ditakwilkan dengan berkata ridho itu kehendak untuk berbuat baik. Marah itu kehendak untuk membalas. Yang ini saya katakan tadi dari Asy'ariyah. Sehingga kalau engkau hafalkan sifat 13 atau sifat 20, tidak ada sifat ghadab, tidak ada sifat ridha. Nah, terus bagaimana? Kok enggak ada dalam sifat-sifat yang kalian katakan sifat yang pantas bagi Allah? Ini masuknya ke iradah. Karena marah itu iradah. Benci itu iradah. Iradah untuk membalas namanya marah. Iradah untuk berbuat baik namanya cinta. Ikhwani fillah na'azakumullah. Fa inna hadha nafyun lis-sifah. Ini namanya menolak sifat yang ada dalam Quran. Ghadiba ada dalam Al-Quran. Demikian pula bughd. Demikian pula sifat cinta. Demikian pula sifat ridha. Semuanya ada dalam Quran. Kenapa harus ditolak? Kenapa harus takwilkan kepada makna lain dengan kalimat lain? Wa qad ittafaqa ahlus sunnah ala anna Allah ya'mur bima yuhibbuhu wa yardah. Wa in kana la yuriduhu wa la yasha'uhu. Dan ahlus sunnah sudah sepakat semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada apa yang dicintainya. Menyuruh pada sesuatu yang diridhoinya. Wa in kana la yuriduhu wa la yasha'uhu. Walaupun secara kehendak takdir Allah tidak menakdirkannya atau Allah tidak menginginkannya. Wa yanha 'amma yusqituhu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang apa yang membuat Allah murka, yang membuat Allah benci. Wa yubghidu, yang Allah murka kepadanya dan membencinya. Wa yaghdab 'ala fa'ilihi, dan Allah marah pada pelaku-pelakunya. Wa in kana qad sya'ahu wa aradahu, walaupun kadang Allah kehendaki secara takdir, Allah takdirkan. Faqad yuhibbu 'indahum wa yarda ma la yuriduhu wa yakrahu wa yaskhat wa yaghdab lima aradahu. Maka kadang Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang ada pada mereka dan Allah ridha sesuatu yang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya secara takdir. Dan kadang Allah benci dan murka pada sesuatu, marah pada sesuatu, tetapi Allah kehendaki secara takdir. Seperti kekafiran, Allah takdirkan adanya kekafiran, padahal Allah benci, Allah murka, Allah gak suka. Dan itu kehendak Allah, jangan ditentang. Allah bebas berkehendak apapun. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha menghendaki apapun. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Sehingga kadang Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi, padahal Allah gak suka. Biasanya karena ada hikmah di balik itu. Allah menghendaki adanya orang kafir, orang yang ingkar, orang yang menentang, dan Allah benci pada mereka, Allah murka pada mereka. Ghadiballahu alaihim. Tetapi Allah takdirkan keberadaannya karena Allah menginginkan satu hikmah, agar kaum muslimin diuji dengan mereka, agar orang-orang beriman diuji dengan jihad, dengan dakwah, dengan perjuangan, ila akhirih. Ada hikmah-hikmah di balik itu, karena Allah maha memiliki hikmah. Dan ini barakallahu fikum sepakat seluruh kaum muslimin dari aliran apapun. Allah menyuruh apa-apa yang Allah ridai dan Allah melarang apa-apa yang membuat Allah murka. Iya apa iya? Jawabannya mesti iya. Sebab seluruh kaum muslimin sama. Silahkan aliran apapun dia. Sama. Allah menyuruh sesuatu yang Allah ridai dan Allah melarang sesuatu yang Allah murkai, yang Allah tidak suka. Baik. Kalau jawabannya iya sih, stop sampai di sini. Berarti engkau meyakini ada yang Allah sukai, ada yang Allah benci. Iya kan? Jangan dibantah ucapanmu yang tadi. Ya iya. Sudah enggak bisa nolak mereka. Fitrah mereka sudah mengakui yang demikian. Selalu kadang-kadang mereka berkata, Allah tidak memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat iradatul intiqam. Tunggu. Saya tunggu. Apakah dia suka keceplosan atau enggak keceplosan? Bahwa ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Bahwa ini disukai oleh Allah Ta'ala. Silakan. Saya yakin suatu saat dia akan keceplosan berkata seperti itu. Jangan, itu Allah benci. Allah tidak suka. Katanya Allah tidak punya sifat benci. Yang ini adalah diridhoi oleh Allah. Sebentar. Akidahmu kan mengatakan Allah tidak memiliki sifat ridho. Allah memiliki sifat irodah. Irodatul intiqam. Harusnya kamu jangan berkata seperti itu. Ini perkara yang irodatullah al-intiqam fi fa'ilihi. Kesuen. Kelamaan bahasamu itu. Ini adalah perkara yang Allah menghendaki untuk membalas orang yang berbuat seperti ini. Oh, ini sifat yang bagus, sifat yang Allah berkehendak untuk memberikan pahala kepada amalan ini. Saya lihat, saya tunggu, saya yakin mereka tidak konsekuen. Tidak konsekuen. Pasti akan terucap dari mulut mereka, Allah suka, Allah tidak suka, Allah benci, Allah tidak, Allah mencintai. Ini adalah amal yang Allah ridhai. Ini amalan yang Allah murkai. Ikhwani fi din, a'azakumullah, alhamdulillah. Aqidah ahli sunnah sesuai dengan fitrah. Aqidah ahli sunnah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran dan sunnah, sehingga sesuai dengan fitrah manusia, tidak bertentangan. Adapun mereka-mereka ahlu dhalal selalu bertentangan dengan fitrah mereka. Yang menyatakan Allah tidak di mana-mana. Saya tunggu. Kalau dia berdoa, ke arah mana dia berdoa? Ya Allah. Tunduk ke bawah kepalanya gitu. Atau ke atas, ya Allah. Silakan. Sampai tokoh Asy'ariyah sendiri berkata, yang saya tidak bisa bantah dari ucapan mereka adalah perasaan hati kita ini. Setiap mengatakan ya Rabbi, otomatis saya ke atas. Itu yang tidak bisa saya bantah, kata dia. Fitrah manusia selalu menyatakan atau meyakini bahwa Allah itu di atas. Yang lebih mulia itu yang lebih tinggi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas langitnya, di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya. Dan fitrah cocok. Selalu menyatakan ya Rabbi ke atas. Tidak ada mengatakan ya Rabbi ke bawah. Tidak ada. Tidak ada. Atau kemana-mana. Ya Allah, tidak ada. Semua ke atas. Karena tahu Allah di atas. Fitrahnya menyatakan bahwa Allah di atas. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian pula sifat-sifat tadi yang sedang kita bahas. Bahwa Allah yaghdab wa yardha. Allah kadang marah, kadang ridha. La ka ahadin minal wara. Allah kadang marah, kadang ridha. Tetapi tidak sama dengan seluruh al-wara. Tidak sama dengan seluruh makhluk. Ini akidah yang sangat pas dengan fitrah manusia. Allah marah tapi tidak seperti makhluk. Allah ridha tapi tidak seperti makhluk. Sehingga ketika kita berbicara, biasa para da'i, para ustad, para kiai menyatakan, jangan beramal dengan amalan ini. Haram, dosa, Allah murka, Allah marah. Dengan biasa itu kalimat yang biasa keluar dari mulut mereka. Dan jangan yang ini benci Allah. Yang ini Allah ridhai. Ini amal saleh yang Allah cintai. Biasa. Kalau mereka kemudian menolak sifat marah, sifat benci, ngomongnya angel. Silahkan kalian bicara. Bingung mau milih katanya. Allah, ini amalan Allah tidak susah. Atau kalaupun mereka berhasil, panjang. Ini amalan yang Allah berkehendak untuk membalas pelakunya. Bukan Allah membenci. Allah berkehendak untuk membalas pelakunya. Ini amalan-amalan batil yang Allah berkehendak untuk membalas dan menyiksa pelakunya. Dan ini amalan saleh yang Allah berkehendak untuk memberikan pahala, untuk memberikan balasan ila akhiri. Qul inna a'udzubikumullah. Selalu keceplosan mereka menyatakan Allah mencintai, Allah meridhai. Karena memang itulah yang hak, yang sesuai dengan fitrah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته